Kita manusia, makhluk mulia. Kita butuh uang untuk galilean. Tentang angan-anganku di jam makan siang. Aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tak ada jalan singkat untuk menua yang kau tanam. Sadari yang kau cari itu butuh dirancang. Kecuali dietmu hanya makanan instan. Tentang angan-anganku di jam makan siang.